Pertama kali dewe kenalan, niatku arep tak kawe pelarian. Saya suwe aku ngerasa nyaman. Ora gampang ngadepi aku, ora gampang ngerti sikapku. Sabarmu tak akoni hebat, seliramu candra tau sambat. Muga wae tresnane dhewe kuat. Matur nuwun sampun gawe nyaman. Aku percaya seliramu tenanan. Janjiku bakal selalu setia. Muka Gusti nyandeng noneng pelaminan. Kesalah sabarmu neng aku ora kenal lelah. Ku pertahankan dengan susah payah. Kita takkan berpisah. Sampun gawe nyaman.